Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari Syahrullahil Muharram 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 26 September 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca syarah yang ditulis oleh Syekhuna Al-Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri Al-Hamadani Hafizahullah Wara'a dalam Thalathatul Usul, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah menyebutkan sifat seorang da'i yang sepantasnya dimiliki ketika dia membawa risalah al-Islam, ketika dia mendakwahkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, yang mana sifat yang kesembilan ini disebutkan oleh Syekhuna at-tasaddi li syubahil mubtilin. Yang namanya seorang da'i, dia harus bisa membantah, harus bisa meluruskan, mengklarifikasi syubuhat-syubuhat yang datang dari ahlul batil wa ahli al-ahwa, begitu pula dari kalangan al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah wa ahlul ahwa, yang akan senantiasa gencar menyebarkan syubhat-syubhat mereka untuk mencari massa, mencari kuantitas banyaknya pengikut di sisi mereka, semakin berhasil dakwah yang mereka kerjakan. Karena mereka apabila yani para ahli bid'ah wal ahwa wa ahli batil secara umum, apabila mereka mengadakan sebuah momen, sebuah acara, apakah itu kajian ilmiah, tabligh akbar, zikir berjamaah, salawat berjamaah dan yang seterusnya, maka mereka akan mentarget yang harus hadir dalam acara tersebut 10.000 orang. Kalau tidak sampai pada bilangan 10.000, maka tidak akan hadir habibnya. Ini merupakan syarat mutlak yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tujuan utama dari ahlul batil, ahlul bid'ah wal ahwa dalam perjalanan dakwah mereka adalah mencari kualitas, afwan, mencari kuantitas, masa, banyak-banyaknya jumlah. Sehingga al-ghuraba, orang-orang yang terasing yang jumlahnya sedikit ataukah minoritas, bukan tergabung dari deretan-deretan mayoritas, mereka anggap sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Mungkin mereka lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mentaati mayoritas dari manusia yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menjadikan engkau sebagai orang yang tersesat. Mungkin mereka lupa ayat Allah Azza wa Jalla yang mensifati orang-orang yang mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang sedikit. Di antaranya adalah mereka yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang dinyatakan sebagai abdan syakura, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang mulia, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Artinya yang mendapatkan rahmat itu sedikit, bukan mayoritas. Dan mungkin juga mereka lupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, sungguh akan mendapatkan kebahagiaan di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al ghuraba, orang-orang yang terasing, orang-orang minoritas, orang-orang yang sedikit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih menyebutkan, bada al islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan sesuatu yang terasing. Nabi alaihi salatu wasallam diutus di tengah-tengah musyrikin yang memiliki sekian banyak ilah, sekian banyak sesembahan. Nabi diutus untuk menghapus sesembahan-sesembahan yang banyak tersebut agar mereka mentauhidkan, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata musyrikin? Sahirun majnun. Engkau wahai Muhammad adalah seorang penyihir yang gila. Karena sekian banyak sesembahan kami, kamu mau jadikan satu? Dicemooh, dicela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan al-Islam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa sa'udu ghariban kama bada. Nanti suatu saat Islam pun akan kembali lagi terasing. Artinya yang memeluk agama Islam yang hakiki, bukan hanya sekedar nisbah kepada al-Islam atau bahasa orang sekarang dengan Islam KTP, itu minoritas. Bukan hanya sekedar orang-orang yang benar, konsisten di dalam akidahnya, di dalam prinsipnya, di dalam manhajnya, mereka adalah minoritas, berbeda dengan kondisi mayoritas muslimin secara umum yang ada di sisi mereka dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, yang menjadikan kuantitas sebagai target utama dalam misi-misi dakwah mereka. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Apabila ahlus sunnah wal jamaah mengadakan sebuah acara tabligh akbar, tidak ada target massa yang akan hadir. Satu orang pun yang akan hadir dalam acara tabligh akbar, acara tersebut pasti akan berjalan. Karena target dari ahlus sunnah wal jamaah bukan banyak-banyaknya massa, bukan banyak-banyaknya pengikut. Akan tetapi yang menjadi target adalah bagaimana al-haq itu tersampaikan. Bagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan kepada muslimin, disampaikan kepada masyarakat sekitar dia, sekitar da'i tersebut. Maka inilah perbedaan antara ahlul haqqi wal ahwa. Ketika ahlul haq menjadikan target utamanya kualitas, sementara ahlul ahwa menjadikan target utama mereka kuantitas. Dan mereka untuk mengambil massa, menarik massa sebanyak-banyaknya, akan terus menebarkan syubhat-syubhat mereka. Disinilah sebuah kesimpulan besar kenapa ahlul haq tidak boleh diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Karena apabila ahlul haq diam dan tidak menjelaskan, tidak meluruskan kerancuan-kerancuan berfikir yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa, maka akan semakin banyak korban dari muslimin, akan semakin banyak korban berjatuhan, jatuh ke dalam kesesatan-kesesatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah kita sebutkan contoh yang dinukilkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah tentang yang berkaitan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan beliau. Kisah Dzatu Anwat, ketika beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam meminta agar dibuatkan sebuah pohon agar bisa menggantungkan aslihatahum, menggantungkan senjata-senjata yang akan mereka pakai untuk berjihad dalam rangka bertabarruk, mencari berkah agar peperangan mereka bisa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung menyebutkan, subhanallah, hadza ma qala, hadza kama qala qaum Musa. Perkataan kalian ini seperti ucapan kaumnya Nabi Musa, yakni Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kami ilah, ilah-ilah yang banyak, sesembahan-sesembahan yang banyak, sebagaimana mereka pun dari kalangan musyrikin memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak. Walladzi nafsi biyadih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, latarkabanna sunnata man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak-jejak orang yang terdahulu. Dan telah kita jelaskan muqaddimah dari ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, dan kita sampai kepada ucapan beliau, fa idza kana ba'dus sahabah. Berkata al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fa idza kana ba'dus sahabati dhannu dhalika hasanan, kalau saja sebagian sahabat-sahabat Nabi, padahal kelasnya mereka adalah generasi terbaik, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi ini adalah umatku yang hidup bersama dengan aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat beliau, mereka pun bisa terjatuh ke dalam sebuah perkara yang akan menjatuhkan mereka pada kesyirikan. Dhannu dzalika hasanan, mereka mengira bahwasanya permintaan tadi adalah sesuatu yang baik. Wa talabuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta bayyana lahum anna dzalika qauli bani Israil. Bahkan mereka meminta langsung hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sampai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada mereka bahwa ucapan mereka ini tak ubahnya seperti ucapan Bani Israel, ij'al lana ilahan, jadikan bagi kami sesembahan-sesembahan yang banyak, fa kaifa bighairihim ma'a ghalabatil jahli wa ba'dal ahdi bi atharin nubuwah. Maka yang dibahas oleh beliau al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bagaimana umat yang jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat saja yang menjadi murid-murid khusus dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau tidak mereka mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada di sisi makhluk yang paling mulia, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan ancaman yang keras. Akan tetapi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terpilih, yang ini menjadikan pada kita apa yang disebut dengan fadlu as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang terdahulu. Tidak bisa kita melihat satu kesalahan sahabat, dua kesalahan sahabat, tiga kesalahan sahabat, lantas kita menghukumi mereka adalah orang-orang yang terus terjatuh di dalam kesalahan, terus terjatuh di dalam dosa, kemaksiatan, hampir masuk ke dalam kesyirikan. Dijelaskan oleh para immatus salaf, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersikap dengan kesalahan-kesalahan yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata a'immatus salaf, di antaranya ada al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, as-sukutu an akhtaihim. Kita diam, tidak membahas kesalahan-kesalahan mereka. Karena mereka bersalah dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi mereka yang langsung memperbaiki akidah mereka. Inilah keutamaan sahabat-sahabat Rasul, ahlul jannah, masuk ke dalam keumuman. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tasubbu ashabi, siapapun dia, jangan kalian coba-coba untuk mencela sahabat-sahabatku. Bahkan dalam riwayat yang sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas, man sabba sahabi atau man sabba ashabi, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jal, kemudian mendapatkan pula laknat dari al-malaikah, makhluk-makhluk yang mulia, dan laknat dari manusia secara umum. Maka mereka memiliki kedudukan yang mulia yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Tidak boleh kita jatuhkan harga diri mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah membuka pikiran-pikiran kita bagaimana dengan generasi yang jauh dari zaman Nabi, yang tidak bisa ditegur langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana celah besar, kemungkinan besar mereka akan terjatuh di dalam kesyirikan tersebut. Wa fiha anna al-i'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma. Dan di dalam riwayat ini pula kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, annal i'tibara fil ahkam, bahwasanya yang menjadi tolak ukur dalam sebuah hukum adalah bil ma'ani, hakikat dari sesuatu tersebut, la bil asma, bukan dari namanya. Hakikat yang diminta oleh beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah wa hum judud, mereka adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam, yakni dimaklumi karena mereka orang yang baru masuk ke dalam Islam, sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, idza jaa nasrullahi wal fath, karena kejadian ini adalah setelah fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat atau engkau melihat wahai Muhammad, manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang baru inilah yang meminta pohon untuk dijadikan sebagai satu benda yang ditabarruk, yang mencari keberkahannya dari senjata-senjata mereka. Maka al-i'tibar, tolak ukur dalam sebuah permasalahan yang ada dalam kita menghukumi apakah ini hukum yang haram ataukah yang halal, itu tergantung dari al-ma'ani, tergantung dari hakikatnya, la bil asma, bukan tergantung dari namanya. Contoh kecilnya, apabila ada orang di zaman sekarang yang mengganti nama al-khamr, al-khamr adalah sesuatu yang haram, mau dilihat dari sisi manapun yang namanya al-khamr, minuman-minuman keras adalah sesuatu yang haram, tidak bisa di Ta'wil, tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang halal, kecuali yang meminum khamar ini habaib, guru-guru kaum sufi, karena mereka menganggap habaib, guru-guru mereka adalah orang-orang yang terjaga dari kesalahan. Bahkan kita mungkin dicela sebagai murid, sebagai santri dari guru yang, kenapa itu Habib Fulan minum khamar? Kita dimarahi, kita dicela, kita dihardik, kamu jangan berani sama Habib. Habib itu tingkatannya sudah ma'rifah, sudah tinggi, mungkin sholatnya bisa di Mekah, luar biasa. Mereka dinukilkan sebahagiannya sholat Jumatnya di Mekah, padahal sholat Jumat di Mekah itu waktu asar di sini, berbeda 4 jam, 5 jam waktu antara Indonesia dengan Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana mungkin di waktu zuhur, di waktu Jumatan Indonesia mereka berangkat ke Mekah, masih pagi di sana, mau sholat apa? Walaupun mereka mengatakan itu adalah karamah dan yang seterusnya dari ghulu, berlebih-lebihan apa yang ada di sisi kaum sufi. Maka ketika seorang minum khamer, sudah diambil kesimpulan bahwa dia melakukan sesuatu yang haram, hukumnya jelas. Maka apabila ada datang seorang yang ingin berdalih, yang ingin mencari pembenaran, yang saya minum ini bukan khamer, tapi minuman-minuman yang sedikit mengandung alkohol, namanya apapun, namanya diperbagus, diperindah, hakikatnya khamer, hakikatnya minuman keras, ya sudah itu haram, ada kandungan alkoholnya, tapi sedikit dicampur dengan anggur ini itu, apapun namanya, apapun bentuknya, yang menjadi tolak ukur dalam kita menghukumi sesuatu adalah al-ma'ani, al-haqa'ik, hakikatnya apa. Kalau hakikatnya memabukkan, apapun namanya, seindah apapun namanya, tetap dihukumi sebagai al-khamr, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa yang diinginkan oleh beberapa sahabat Nabi yang menganggap ini adalah tabarruk, meminta berkah. Minta berkahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui perantara sebuah pohon. Apapun namanya, yang namanya hakikat, yang insyaallah taala akan dijelaskan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Hakikatnya meminta atau membuat sebuah tandingan bagi Allah Azza wa Jal, namanya adalah kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabatahum qatalabati bani Israil. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan permintaan sebahagian sahabat tersebut seperti permintaannya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, walam yaltafit ila kaunihim samuha dzat anwat, dan sama sekali Nabi alaihi salatu wassalam tidak menoleh, tidak menganggap mereka menamakan pohon tersebut adalah dzatu anwat, bukan nama kesyirikan tapi nama dzatu anwat. Fal musyriku wa in samma syirkahu ma samma, maka seorang musyrik yang berani membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia menamakan kesyirikannya dengan nama apapun, kalau di zaman sekarang mungkin kesyirikannya dinamakan dengan hormat kepada kuburan orang-orang soleh, hormat kepada kuburan para wali, walaupun namanya seindah apapun, penghormatan, penghargaan, pengagungan, hakikatnya apa? Dia tawaf di sekeliling kuburan. Hakikatnya apa? Dia berdoa membaca Al-Quran di sekeliling kuburan. Hakikatnya yang masuk ke dalam kesyirikan, mau apapun namanya, mau namanya pengagungan, penghormatan orang-orang soleh, wali-wali ini telah memiliki jasa terhadap negara Indonesia, wali-wali ini telah sekian banyak dalih pembenaran dari ucapan-ucapan mereka. Maka yang dimaukan di sini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, hakikatnya walaupun namanya berbeda-beda. Kama yusammi du'a al-amwat, sebagaimana sebahagian dari kaum musyrikin menamakan permintaan mereka yang ditujukan kepada para mayit, yang ditujukan kepada orang-orang yang telah meninggal, du'a al-amwat. Kita meminta doa, memanjatkan doa kepada orang yang telah meninggal. Wa dzabhu lahum, dan kita menyembelih mereka. Wa nadzru, dan kita bernazar atas nama mereka. Wa nahwu dzalika ta'dziman wa mahabbatan. Mereka menamakan ini semua, berdoa kepada mayit, menyembelih untuk mereka, bernazar untuk mereka, mereka menamakan ta'dziman, pengagungan, mahabbatan, ini cinta kami kepada mereka. Walaupun namanya seindah apa yang diutarakan oleh musyrikin, tetaplah itu syirkun lillah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang sangat bagus dari ucapan-ucapan yang indah. Fa inna dzalika huwa syirku, hakikatnya perbuatan-perbuatan tersebut adalah kesyirikan. Wa in sammahu ma sammah, walaupun dinamakan dengan nama yang terbaik. Wa qis ala dzalik, dan silahkan kalian kiaskan dari perkara-perkara yang lain. Wa fiha, kata Imam Ibnu Qayyim, anna man ubida fahuwa ilah. Dan di dalam riwayat ini pula ada kesimpulan yang bisa kita ambil, man ubida, barang siapa yang disembah, fahuwa ilahun, maka itulah yang disebut sebagai ilah, sesembahan. Li'anna bani Israel walladzina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena bani Israel dan orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum, lam yuridu minal asnami was syajarati wal khalqi war rizqi, mereka tidak menginginkan dari pepohonan tersebut atau patung-patung yang ada atau makhluk-makhluk yang ada. Wa innama aradu al-barakah, mereka menginginkan rezeki dari apa yang ada di sisi mereka. Yang mereka inginkan hanyalah keberkahan dari pohon tersebut, dari patung tersebut, dari makhluk yang mereka anggap sebagai wali dan orang-orang soleh tadi. Bukan yang mereka inginkan adalah perkara-perkara ad-dunyawi, keuntungan-keuntungan duniawiyah. Wa innama aradu al-barakata, yang mereka inginkan semata-mata adalah keberkahan. Wal 'ukufu indaha, fa kana dzalika ittikhadzan lahu ma'allahi ta'ala. Dan mereka menginginkan untuk beriktikaf, artinya menggantungkan beberapa senjata yang akan mereka pakai untuk berjihad di sisi pohon-pohon tersebut. Fakana dzalika ittikhadzan lahu ma'allah, maka inilah hakikat dari sesuatu yang telah dijadikan tandingan bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya barakah tidak bisa kita mengambil kecuali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari Nabi alaihi salatu wassalam sepeninggal beliau, yakni setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam, tidak bisa kita mengambil keberkahan yang ada. Mungkin sebahagian pihak mengklaim bahwasanya ada beberapa lembar jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuseumkan. Ada beberapa pasang jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuseumkan hingga sekarang terjaga di negara Turki atau yang di negara lainnya. Maka sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, kita tidak boleh bertabarruk dengan apa yang telah dinyatakan oleh manusia sebagai peninggalan-peninggalan bersejarah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samulana rijalakum, dari mana mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan? Itulah lembaran jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah jubah, pakaian, kamis yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Hat. Datangkan dalilnya, datangkan rijal sanadnya. Kalau memang tersambung sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mungkin bisa kita toleransi. Tapi kalau hanya sekedar qila wa qol, katanya, maka tidak bisa kita membangun sebuah tabarruk, mencari keberkahan kepada perkara-perkara yang masih muhtamal, masih bisa diingkari oleh sebahagian pihak. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapan al-Imam Ibnu Qayyim yang dinukil oleh Syekhuna Syekh Ubaid Ibn Abdillah Al-Jabiri dalam Ighathatul Lahfan jilid yang pertama halaman ke-230. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah, hakadha sirat as-salaf as-salih min as-sahabati wa tabi'in. Beginilah perjalanan dakwah yang ada di sisi para salaf, orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Fa innahu hinama tarawwaja bid'atan wa tantashiru yuwajihunaha bisyiddah. Apabila mereka menyaksikan ada kebid'ahan yang tersebar di tengah-tengah mereka, yuwajihunaha bisyiddah, mereka akan mengklarifikasi, mereka akan meluruskan bid'ah-bid'ah tersebut. Mereka akan mengingkari dengan pengingkaran yang sangat keras. Enggak bisa dibiarkan, karena kita tidak mungkin bertoleransi pada sebuah kebid'ahan. Kebid'ahan ini adalah perkara yang tidak beradab sama sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Telah sempurna Islam ini tanpa perlu penambahan dan pengurangan. Maka dengan adanya perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru, berarti mereka tidak adab kepada Rasul. Kenapa? Mereka menganggap ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang dikurangi, belum disampaikan kepada umat ini, kepada kaum muslimin. Maka ini adalah sesuatu yang tidak memiliki adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita harus menerima apapun yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan harus meyakini inilah ajaran-ajaran yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ada dari ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingin konsisten menjalankannya, seumur hidup kita tidak akan mampu untuk kita kerjakan seluruh ajaran dan sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Sehingga kita tidak perlu perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang jelas-jelas thabit, jelas-jelas datang dari sunnah beliau alaihi salatu wasallam saja banyak yang kita tinggalkan. Berapa dari kita yang bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara utuh? Sejak bangun tidur sampai kembali tidur lagi, sekian banyak zikir, sekian banyak doa yang dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ini semua bahagian dari ajaran beliau. Kalau kita saja mungkin melalaikan doa masuk ke kamar mandi, doa masuk ke dalam masjid, maka untuk apa kita mencari perkara-perkara yang baru? Perkara-perkara yang baru hanyalah memberatkan kita. Sementara agama ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diisyaratkan oleh Allah azza wajalla di dalam banyak ayatnya, innad dina yusrun. Agama ini mudah, enggak perlu dipersulit. Agama ini mudah, kita tinggal ittiba', fa 'alainal ittiba' lal ibtida'. Kita hanya tugasnya mengikuti, bukan membuat perkara baru. Kalau kita memberikan sebuah permainan kepada anak kecil, permainan puzzle misalkan, menyusun, kalau ada contohnya, anak itu akan mudah meniru. Oh, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Tapi kalau tidak ada contohnya sama sekali, buat, ayo bangun, akan kebingungan dia. Karena itu, indal uqala, orang-orang yang akalnya masih jernih, akan menganggap sebuah perkara yang namanya mengikuti itu jauh lebih ringan daripada membuat sebuah perkara, membuat sebuah jalan yang baru, membuat sebuah ajaran yang baru. Itu sulit, karena membutuhkan sekian banyak konsentrasi, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Tapi kalau tinggal mengikuti, apa jalannya Nabi, ikuti, selesai. Dilakukan Nabi, kita lakukan. Tidak dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam, para sahabat beliau meninggalkannya, tabi'in meninggalkannya, atba' tabi'in meninggalkannya, sudah. Tinggalkan, untuk apa kita ikuti? Apa yang mau kita cari dari keberkahan amalan-amalan tersebut? Tidak ada kemuliaannya, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika ada kebid'ahan, sangat keras pengingkarannya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi majma'in dan para at-tabi'in. Min dhalikum, di antara contohnya, annahu lamma adhara Ma'bad ibn Khalid al-Juhani maqalat al-qadari bil Basrah. Ketika seorang yang bernama Ma'bad ibn Khalid al-Juhani, Ma'bad al-Juhani, maqalat al-qadr, ucapan yang mengandung aqidah al-qadariyah bil Basrah, di negara al-Basrah, istangkaraha an-nas, manusia yang berada di sekitar negara Basrah atau kota Basrah tersebut mengingkari apa yang diucapkan oleh Ma'bad al-Juhani dalam permasalahan al-qadr. Wa ja'a ba'du tabi'in ila ibni Umar, dan sebahagian dari generasi tabi'in datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa kana mimman baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena beliau yakni Abdullah bin Umar adalah deretan dari sahabat-sahabat Nabi yang masih tersisa, yang masih hidup di zaman fitnah al-qadariyah tersebut. Wa akhbaruhu al-khabar, maka sebahagian para tabi'in mengkhabarkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang apa yang ada dari aqidah dan qaul, ucapan dari Ma'bad al-Juhani dalam al-qadar. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kunyah dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, zahara indana unasun yaquluna la qadar, sebahagian dari manusia telah menampakkan pemikiran yang baru, telah memunculkan akidah yang baru yang tidak pernah kita dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita dengar dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ardhahum. Apa akidah tersebut? Mereka mengatakan la qadar wal amru unuf, tidak ada takdir, semuanya itu hanyalah terjadi, al unuf, demikian terjadi ya terjadi, tidak ada takdir yang telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini atau akidah ini yang mempeloporinya adalah seorang yang bernama Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. La qadar wal amru unuf, perkara-perkara yang terjadi di dunia ini ya terjadi begitu saja tanpa ada catatan takdir sebelumnya. Qala lahum, maka Ibnu Umar ketika mendapatkan khabar seperti ini, beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang diminta fatwanya, diminta wejangannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi akidah ucapan yang semacam ini, tidak pernah kita dengar dari kalian, yakni deretan para sahabat Rasul, tidak pernah pula ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memiliki akidah yang berbeda dari itu. Al-iman bil qadr, ini akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ma'bad al-Juhani bukan hanya menyelisihi, membalik apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan beriman dengan qadar, mengingkari al-qadar. Maka mereka tanyakan kepada Ibnu Umar, deretan sahabat Nabi yang masih tersisa di zaman tersebut. Qala lahum, Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, akhbiruhum, sampaikan kepada mereka, orang-orang yang meyakini keyakinan dari Ma'bad al-Juhani, anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, aku sebagai sahabat Nabi yang pernah bertemu langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bari'un minhum, aku berlepas diri dari akidah mereka, wa annahum bura'u minni, dan mereka pun berlepas diri dari apa yang ada di sisiku. Wallahi law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma tuqabbila minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang-orang yang mengikuti akidahnya Ma'bad al-Juhani, yang mengingkari takdir, perkara itu terjadi begitu saja, tidak ada takdir sebelumnya yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau mereka memiliki mithlu Uhudin dhahaban, mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, banyak sekali emasnya, beratus-ratus kilo, fa anfaqahu fi sabilillah, dan mereka ikhlas niatnya menginfakkan harta tersebut untuk orang-orang yang membutuhkan. Ikhlas, betul-betul ikhlas, anfaqahu fi sabilillah. Perhatikan dakiknya, telitinya Abdullah bin Umar dalam menukilkan sebuah fatwa. Jadi bukan dia menginfakkan hartanya karena ria ingin dipuji, la, fi sabilillah, benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. ma tuqabbila minhu hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tidak akan diterima amalan besar tersebut, mensodakohkan, menginfakkan sekian ratus kilo emas, apabila mereka tidak beriman kepada takdir yang baik ataukah yang buruk. Bagaimana pengingkaran dari Abdullah bin Umar dengan pengingkaran yang sangat keras? Mereka berlepas diri dari aku, dan aku pun berlepas diri dari mereka. Ada sedikit tambahan faedah dari apa yang telah disebutkan para ulama, yang insyaallah ta'ala akan kita sambung sedikit setelah adzanul isya. Fal muadzin yatafadhal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah ternukil dari ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada Ma'bad al-Juhani wa man tabi'ah dan para pengikutnya, akhbiruhum anni bari'un minhum, sampaikan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan bahwasanya mereka pun berlepas diri dari apa yang ada di sisiku. Sampai-sampai diberikan sebuah permisalan dari Abdullah bin Umar, kalau saja mereka menginfakkan emas yang banyaknya sebanyak gunung Uhud dan menginfakkan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, ma tuqabbila minhu, tidak akan diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, sampai mereka benar-benar beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Di antara faedah hadis ini yang disebutkan oleh a'immatus salaf, bagaimana Abdullah bin Umar telah mentakrir bahwasanya syarat diterimanya amalan ibadah adalah dua perkara yang agung yang kita telah ketahui bersama, yaitu al-ikhlas wal mutaba'. Keikhlasan tidak cukup dalam syarat diterimanya amalan. Mutaba'ah saja pun tidak cukup. Harus tergabung pada sebuah amalan al-ikhlas wal mutaba'. Karena mereka Ma'bad al-Juhani wa man ma'ah adalah orang-orang yang tidak mengikuti, tidak beritiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abdullah bin Umar tegas, mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka keluarkan dari sedekah-sedekahnya. Dengan yakin, karena memang tidak akan mungkin sebuah amalan saleh dianggap sebagai saleh apabila tidak beritiba' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat hal yang baru, tidak akan dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat utama pun telah ma'ruf dari kalangan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ditutup oleh Syekhuna Ubaid ibn Abdullah al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, zajara syadidan jiddan. Abdullah bin Umar dalam hal ini sangat mengingkari kemungkaran yang ada di sisi kaum Qadariyah yang tidak menganggap adanya takdir dengan pengingkaran yang sangat keras. Dan di antara pengingkaran yang sangat keras dari a'immatus salaf, khususnya apa yang berkaitan dengan Al-Qadariyah, adalah pengingkaran dari Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Begitu pula dari a'immatus salaf yang lainnya. Dan inilah kesesatan yang dimiliki oleh tokoh Ahlul Bid'ah yang ada di zaman kita sekarang, yang bernama Ibrahim Ar-Ruhaili. Ibrahim Ar-Ruhaili hadahullah memiliki sebuah statement, sebuah pernyataan bahwasanya apabila ada seorang yang mengambil ilmu dari Ma'bad al-Juhani, maka diperbolehkan, tidak boleh diingkari. Seorang Ma'bad al-Juhani yang kata Syekhuna Ubaid al-Jabiri telah dikafirkan, bukan hanya munafik, bukan hanya fasik, karena kebid'ahan yang seperti ini, kebid'ahan yang disebut oleh para ulama dengan bid'ah al-mukaffirah, bid'ah yang telah mengeluarkan dia dari al-Islam. Kenapa? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan harus kita beriman kepada takdir. Dia mengatakan tidak perlu beriman. Falyahdhari alladziina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, sekedar mengingkari atau afwan, sekedar menyelisihi saja sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Bagaimana apabila Ma'bad al-Juhani telah memutarbalikkan akidah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah kita telah selesai dari al-mas'alatu tsalitsah, ad-da'watu ilaih, Ya, insyaallah taala pada al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, akan kita bahas as-sabru 'alal adzafi pada pertemuan yang berikutnya bi'idznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab dalam majelis malam hari ini. Afwan, tolong dijawab, apakah boleh seorang merojaah Al-Quran di sekitar kuburan? Afwan, bagaimana jika kuburannya di belakang rumahnya, yang di belakang rumah tersebut ada tempat istirahat dan dia merojaah di situ? Jazakumullahu khairan, amin wa iyyakum. Tempat yang paling baik untuk seorang merojaah Al-Quran adalah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat yang terbaik. Bukan artinya jawaban ini mengharamkan seseorang merojaah di rumah. Jangan. Jangan difahami sesuai dengan apa yang tidak diinginkan oleh pembicara. Maka yang paling baik dari tempat merojaah adalah masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia menginginkan untuk merojaah di rumah, tafadhol, silahkan, enggak ada larangan. Bahkan disunnahkan di dalam rumah itu memperbanyak merojaah Al-Qur'an, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memperbanyak salat, agar rumah tersebut tidak menjadi seperti kuburan yang tidak dibacanya, yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran, tidak didirikan di dalamnya sholat, dan tidak dikerjakan amalan-amalan soleh. Maka kalau dia ingin merojaah di tempat yang sekitarnya ada kuburan, kalau tidak memiliki keyakinan yang aneh-aneh, maka silahkan. Kalau bukan masuk di area pekuburan. Tapi kalau masuk di area pekuburan, maka ditinggalkan seharusnya. Karena cari tempat yang paling baik. Ini yang dibaca adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang dia sebutkan di rumah, sementara kuburannya ada di belakang, artinya ada tembok penghalang dan yang seterusnya, maka ya rumah-rumah dia, kuburan-kuburan sendiri, tanahnya sendiri. Tidak ada kaitan dengan rumah tersebut. Tapi apabila satu komplek, maka ditinggalkan. Dan yang paling baik adalah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Afwan, saya ingin bertanya bagaimana ketentuan sujud sahwi? Kapan saatnya sebelum salam dan kapan sesudah salam? Perincian yang cukup panjang dari kalangan para fuqaha, kesimpulannya adalah apa yang dia tambah dari gerakan-gerakan sholat yang merupakan sebuah kesalahan. Kalau dia menambah, maka dikerjakan sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau dia mengerjakannya, ya dalam artian mengurangi gerakan-gerakan sholat tersebut yang harusnya misalkan tasyahud awal, tapi dia langsung berdiri, mengurangi gerakan sholat secara umum, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kalau menambah gerakan setelah salam, mengurangi gerakan sebelum salam. Itu kesimpulan dari kalangan para al-fuqaha ala qawli al-jumhur. Wallahu a'lam bissawab. Ini banyak pertanyaan dari anak-anak ini. Subhanallah. Kenapa saya tahu pertanyaan dari anak-anak? Pertanyaannya seperti ini. Apakah Ma'bad al-Juhani mengikuti Muhammad bin Hadi? Ma'bad al-Juhani tinggal di masa kapan? Muhammad bin Hadi hidup di masa mana? La haula wala quwata illa billah. Hadakumullah ayyuhat talabah. Jazakumullahu khairan ala ihsani dhannikum bi. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.